jangan biarkan. Biarkanlah hujan turun membasahi bumi, atau yang tiada berseri. Namun jangan kau biarkan aku seorang diri tanpa engkau hidupku tepi. Jangan biarkan aku seorang. Di hati lah berseni lagi, wajah suram berganti berseni. Kuharapkan kau selalu menyayangi daku, hanyalah kau pujaan hati. Jangan biarkan daku seorang diri. Cintaku